Ya, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan terutama pendengar setia acara Through the Bible. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhendo Liao dan istri Liu Linin. Sebagaimana biasa, tiap pagi komitmen kita untuk mempelajari Alkitab, mengasihi Tuhan melalui mempelajari firman-Nya, ingin mengenal lebih dalam akan kebenaran yang ingin disampaikan-Nya kepada kita. Satu hari, satu pasal, satu jam. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca serta membahasnya, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Surgawi, mohon berkat-Mu, mohon tuntunan-Mu Tuhan, agar kasih karunia-Mu Engkau limpahkan dalam hidup kami dan memimpin kami di dalam mempelajari firman-Mu terutama Tuhan. Bapa di sorga, kami berserah hati seluruhnya kepada-Mu dan mendengar juga kami semua Tuhan dengan satu harapan, ingin supaya Tuhan menyingkapkan bagi kami hal-hal yang patut kami ketahui. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, total ada 19 ayat dalam Wahyu pasal 11. Hari ini kita ada di dalam Wahyu pasal yang ke-11. Ya, silakan dibaca 19 ayat. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecuali pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka ketika setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7,000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amaramu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru gemuruh, deru guru, ya, dan gempa bumi dan hujan es lebat. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Wahyu pasal 11 ini di pertengahan kitab Wahyu kita, sebuah pewahyuan yang disampaikan kepada Rasul Yohanes, Rasul yang terakhir. Rasul Yohanes itu adalah Rasul yang terakhir. Ia ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos itu seperti Pulau Nusa Kambangan hari ini di Indonesia, tempat di mana pemenjaraan orang-orang yang dianggap lumayan serius. Lama itu masa penjaranya, dan mungkin supaya bisa diputuskan itu jaringan atau koneksinya dengan dunia luar. Ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, ini kita sudah bahas dari pasal 1 sampai pasal 10. Kita sudah membahas meterai-meterai yang dibukakan 7, dan kemudian sangkakala, ya, sangkakala sudah sampai sangkakala yang ke-6, ya, kemudian diselingi dengan pasal 10, ya, kitab yang dibukakan untuk disampaikan, dan yang sekarang ini ada di pasal yang ke-11. Pasal yang ke-11 mengenai dua orang saksi Allah. Ayat 1 di situ dikatakan, ya, kemudian, ya, diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Nah, di dalam kitab Yehezkiel ini, tongkat pengukur ini jadi ini mirip-mirip dengan apa yang dinubuatkan di dalam kitab Yehezkiel. Tongkat pengukur ini katanya kira-kira panjangnya itu 10 kaki. Ya. 10 kaki kan sekitar bisa 30-an, 3 meteran. Ya. Jadi 10 kaki. Nah, tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikutnya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada terjadi bervariasi pendapat di kalangan teolog mengenai pasal ini. Apakah nubuatan ini perlu ditafsirkan secara literal atau ditafsirkan secara simbolikal, ya, dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus konsisten dengan konsep ini, fundamentalis punya prinsip di dalam menafsirkan Alkitab, yaitu bahwa selagi dapat ditafsirkan secara literal, kita tidak punya alasan untuk menafsirkannya secara simbolikal, ya, secara alegorikal. Jadi sesuatu di dalam Alkitab, kalau masih bisa ditafsirkan secara literal, maka harus ditafsirkan secara literal. Karena kita harus berasumsi bahwa manusia berkomunikasi pada umumnya atau pada biasanya gitu adalah memakai ini arti dasar dari tiap-tiap kata. Ya kalau anjing artinya anjing gitu ya. Kalau kucing artinya kucing gitu. Nah mungkin lalu anjing maksudnya kucing dan kucing maksudnya tikus gitu ya. Itu tidak bisa lagi omong kalau semua orang berbicara memakai simbolikal gitu ya. Mau bicara tentang rumah, kita bicara tentang pondok misalnya gitu. Ya, itu berbeda. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jadi kita perlu konsisten dengan itu. Maka ya kita lihat ya, kalau bagian yang memang harus ditafsirkan secara literal, itu harus ditafsirkan secara literal. Nah, kita lihat di sini kepada Rasul Yohanes ada kata-kata sambil dikasihkan tongkat pengukur, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Nah, inilah yang menunjukkan atau membuat para teolog yang kami menafsirkannya ini bahwa pada masa tribulation itu sudah akan terbangun ini ya bait Allah di Israel di sana. Diperkirakan ini ya peristiwa dua saksi ini adalah mulai 3,5 tahun ya. 3,5 tahun. Jadi ada 7 tahun masa tribulation sesuai dengan kitab Daniel pasal 9. Di itu dikatakan 1 kali 7 masa ya, 1 kali 7 masa 7 tahun. Nah, sedangkan ini nabi bernubuat ini 42 bulan katanya, bernubuat sambil berkabung 1260 hari. 1260 hari itu sama dengan 3,5 tahun. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sedangkan kalau kita lihat di dalam 2 Tesalonika ya, kalau pendengar membuka 2 Tesalonika itu di sini juga ada indikasi ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 katanya ya. Pasal 2 ayat 3 dan 4, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab ya sebelum hari itu ya barulah haruslah datang ya, dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi di 2 Tesalonika pasal 2 ini Rasul Paulus juga menubuatkan bahwa nanti akan ada bait Allah, akan ada bait Allah. Nah, namun sekarang semua orang juga tahu bahwa lokasi di mana bait Allah harus dibangun itu sekarang ada Masjid Al-Aqsa di situ. Itu yang menjadi persoalan besar sekarang. Memang ya, kelompok fundamentalis, kelompok ortodoksnya Yahudi ya, itu berulang kali sudah mencoba ya, melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan bait suci ya. Namun selalu mereka dihalangi oleh polisi ya, karena jikalau ya bait Allah akan dibangun, maka ya mau tidak mau itu Masjid Al-Aqsa yang berada di lokasi itu akan dirobohkan dulu sama mereka. Nah, ini yang akan menimbulkan mungkin Ahmad Dinejat bisa ngamuk besar gitu ya di sana. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, tetapi ya kelihatannya ini akan jadi ya, kelihatannya akan jadi ya. Nah, karena sebelumnya akan terjadi banyak gempa bumi juga sudah dinubuatkan ya, seperti di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 dinubuatkan akan terjadi gempa bumi ya, banyak tempat akan gempa bumi ya, Indonesia akan gempa bumi. Wah, kalau di Yerusalem terjadi gempa bumi dulu gitu, apa yang mau dibuat, betul nggak ya? Berarti itu mungkin gedung-gedung ya bukan cuma Masjid Al-Aqsa yang sudah agak tua gitu ya. Gedung yang baru aja bisa rontok kalau 7 atau 8 skala Richter saja ya. Itu pasti gedung-gedung pada rontok semuanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak tahu ya, kita tidak tahu bagaimana jadinya. Yang jelas begini, Alkitab menulis bahwa nanti akan ada bait suci gitu ya. Jadi sekarang ini Tuhan malah suruh Yohanes ini ukur, katanya ukur bait sucinya. Nah, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, katanya. Ini ya, pelataran luarnya. Janganlah mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan lamanya itu 3,5 tahun, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin banyak bangsa, banyak orang akan pergi ke sana melihat, ya, terutama mungkin ya, mungkin setelah bait suci itu jadi, ya, Anda kira itu bait suci dibangun berapa lama? Ya, itu untuk zaman teknologi tinggi sekarang ini, segala-galanya memakai peralatan canggih, ya, itu. Kalau dulu pernah membangunnya 46 tahun ya, 46 tahun. Nah, sekarang saya pikir ya, enggak sampai setahun itu jadi ya. Enggak sampai setahun, kalau mau dikebut enggak sampai setahun ya. Mengapa itu di waktu flu burung terjadi itu di Cina itu dibangun satu rumah sakit yang tempat tidurnya 1,000 orang itu ya hanya dalam waktu 1 bulan itu selesai. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jadi apalagi ya, mungkin sebelumnya banyak bahan sudah terkumpul dan sudah ada bagian-bagian yang sudah dibikin dulu knockdown ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat di sini mungkin bait Allahnya jadi ya. Mengapa bangsa-bangsa lain akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, 3,5 tahun? Ya, karena begini ya, sesuai dengan nubuatan itu 3,5 tahun, 3,5 tahun pertama itu ya, itu masa damai ya, masa damai sekali ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masa damai di mana antikristus yang memerintah ya, itu menjadi apa, raja damai yang palsu sebenarnya ya. Antikristus itu akan menjadi ini ya, apa, juru damai gitulah, juru damai dianggap dia pahlawan gitu ya, mendamaikan. Jadi 3,5 tahun itu dia menyerukan perdamaian ya, menyerukan perdamaian. Jadi dia berhasil mendamaikan, mungkin dia bisa berhasil mendamaikan antara ya orang-orang Arab dengan orang-orang Yahudi, sehingga dia sangat dipuji sebagai orang yang berhasil ya, mendamaikan dua musuh bebuyutan yang tidak gampang didamaikan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, sehingga orang pada banyak yang berjalan-jalan, dan sekarang saja banyak orang jalan ke Israel. Apalagi nanti bait sucinya jadi dan megah sekali, banyak orang akan datang pergi lihat ya ke sana. Nah, lihat di sini dikatakan bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku. Nah, dua saksi. Wah, dua orang saksi di sini supaya mereka bernubuat atau mereka berkhotbah ya, bernubuat atau berkhotbah. Nah, ingat ya, Tuhan menurunkan saksi ya, ini sudah di luar dari masa jemaat ya. Di luar masa jemaat, ini adalah masa dispensasi tribulation ya, karena sudah terjadi pengangkatan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, di sini dikatakan ya, dua orang saksi diturunkan. Nah, mereka ini pada masa tribulation ini tiang tiang penopang dari masa itu ya, adalah berbeda. Sekarang ini adalah jemaat lokal sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah landasan ya firman Tuhan satu-satunya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya kita lihat di sini ya, ini dua orang saksi ya, diturunkan supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Katanya wah, orang pada senang-senang, mereka malah berkabung. Berapa lama mereka ini akan bernubuat? Ya katanya 1260 hari lamanya, 3,5 tahun ya, 3,5 tahun. Nah pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, dua orang saksi akan bernubuat 1,5 tahun, akan berkhotbah. Sebenarnya berkhotbah 3,5 tahun. Jadi khotbah mereka pasti ya, pasti didengar oleh orang-orang yang jalan-jalan ke sana. Ya bukan hanya orang yang jalan-jalan ke sana saja. Nah, sekarang saja kita tahu ya, kalau ada sesuatu yang luar biasa, pasti disiarkan secara langsung ya oleh berbagai stasiun televisi yang ya, ya tidak bisa dihalangi ya, karena sekarang ini zamannya informasi ya, zamannya informasi. Jadi pasti apa yang dikhotbahkan oleh dua orang saksi ini ya, itu pasti akan dikumandangkan ke seluruh muka bumi oleh berbagai stasiun. Nah, apa yang mereka lakukan juga akan terlihat ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang ini kita teknologinya makin mendekati apa yang nyata dalam kitab Wahyu. Kalau 100 tahun yang lalu, ya 100 tahun yang lalu, ini kalau dibaca bahwa seluruh manusia di muka bumi akan melihat mereka, itu bingung ya. Orang kalau 100 tahun yang lalu pasti bingung sekali, bagaimana yang di benua Amerika bisa lihat yang di Yerusalem, itu gimana cara lihatnya gitu ya. Kalau dulu itu pikir, nggak masuk akal itu. Bagaimana cara lihatnya? Emangnya punya mata bisa lihat begitu jauh ya. Tapi kalau sekarang kalau dikatakan semua mata di muka bumi melihat, itu sudah tidak heran ya. Ya tentu maksudnya bukan kita lihat ke Yerusalem sana. Ya kalau disiarkan oleh semua stasiun televisi ya, pasti beres ya. Semua mata pasti akan ini ya, akan memandangnya gitu ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya kita lihat ya, kita di sini katanya mereka bernubuat atau bersaksi ya selama 1260 hari lamanya. Wah, 3,5 tahun. Ya, khotbahnya lumayan juga ya, dibilang panjang tidak 3,5 tahun, tapi kalau dibilang pendek ya 3,5 tahun cukuplah ya. Dan khotbah mereka itu pasti sangat keras sekali. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dua pohon zaitun ya. Pohon zaitun, kalau bicara pohon zaitun, nah ini kan jelas-jelas figuratif gitu ya, no? Jadi kita tahu mana figuratif, mana literal gitu ya, pendengar sekalian. Nah katanya mereka berdua itu kedua pohon zaitun, maksudnya adalah tiang penopang dan dasar kebenaran ya. Yaitu kalau pohon zaitun itu kan untuk menopang ya, pohon yang kuat gitu ya, jadi untuk sender gitu ya. Dan juga mereka berdua itu adalah kedua kaki dian. Nah, kaki dian itu apa? Kaki dian itu kan untuk itu kaki lampu gitu ya, kaki lampu, tempat di mana sinar dipancarkan ya, di atasnya sinar dipancarkan. Jadi mereka berdua ini adalah tempat bersandar dan tempat di mana ya kebenaran dipancarkan gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, mengapa? Mereka berkhotbah dengan berani, dengan gagah perkasa gitu ya. Nah, hamba Tuhan yang setia, yang baik ya, yang mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi dunia ini, lebih mengasihi dirinya, itu berani berkhotbah dengan tidak memandang muka orang ya. Paling enak itu adalah khotbah di radio ini, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, karena enggak mandang muka orang gitu ya. Paling enak khotbah di radio, tidak lihat muka orang gitu ya, enggak. Ya, pokoknya kita khotbahkan kebenaran saja, enggak lihat muka orang gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan gitu. Nah, kita lihat di sini mereka berdua ini pohon zaitun dan kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang, nah ini ada kuasa khusus rupanya, ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Ini memang agak agak ini meragukan apakah ini literal. Jadi dari mulut mereka itu akan sembur keluar api gitu ya. Apakah ini literal atau ini ya, ini sebagai gambaran kiasan bahwa mereka dengan kata-kata orang mati langsung mati gitu. Nah, bisa begitu. Anda pernah kita baca kan Petrus kan ya. Petrus bilang Ananias apa? Jumlahnya apa segitu? Nih, Ananias bohong, katanya mengapa kamu mendustai Roh Kudus, langsung jeder mati Ananias. Nah, kemudian datang lagi Safira gitu. Safira juga mati. Nah, mengenai dari mulut mereka akan keluar api ya. Ini mungkinan bisa maksudnya ini simbolikal ya. Artinya ini orang-orang pada mati ya, dihanguskan ya, kalau yang mau menyakiti mereka ya, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu ya. Jadi orang-orang ngeri juga gitu ya. Mereka mempunyai kuasa menutup langit katanya, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak teolog yang menafsirkan bahwa ini sangat mungkin ini adalah dua saksi, ini adalah Elia sama Musa ya. Mengapa? Ini yang nutup langit enggak hujan ini terkenal di perjanjian lama, ini Elia gitu ya. Elia. Tapi apa betul? Ya saya pikir enggak usah Elia. Dan memang sih ini menjelang Tuhan datang dia akan mengirim Elia katanya ya. Menjelang Tuhan datang itu dia akan mengirim Elia, itu sudah dikatakan juga di dalam Maleakhi ya, di dalam Maleakhi. Nah, kita lihat di dalam Maleakhi pasal yang keempat ya, Maleakhi pasal yang keempat ayat yang kelima. Maleakhi itu terakhir ya, kitab terakhir perjanjian lama, pasal 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi sebenarnya Yohanes itu kan Elia ya, pakaiannya segala macam itu sudah pakaiannya Elia gitu ya. Itu rupanya mungkinan ukuran pakaian juga ukuran pakaian Elia gitu. Jadi nggak tahu ya, kita tidak tahu, kita tidak melihat Elia. Tetapi Tuhan Yesus berkata malah, kalau kamu terimanya dia adalah Elia, tapi karena kamu menolaknya maka dia Yohanes gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, nah dua saksi ini siapa ini? Yang satu ya, katanya mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Jadi berapa lama ini? 3,5 tahun tidak turun hujan. Nah Elia sempat membuat 3,5 tahun tidak turun hujan pada waktu zaman Raja Ahab dulu. Oke pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita karena waktu kita harus kembali ke ini operator sebentar untuk mendengarkan penuntun kehidupan yang menjadi ciri khas Radio Berita Klasik. Oke silakan. Siapa mengabaikan bisikan membuat dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Siapa mengabaikan bisikan membuat dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya. Kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. Ya. Nah, yang satu saksinya, saksi yang satu itu menutup langit ya. Mereka sih, ya, nggak tahu yang mana ya. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Ya. Jadi berkuasa mengubah air menjadi darah. Nah siapa ini mengubah air menjadi darah? Di perjanjian lama tercatat Musa pernah melakukan itu pada waktu di Mesir dulu ya. Jadi Elia pernah menutup langit tidak turun hujan, dan Musa pernah mengubah air menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Ini tula-tula seperti yang dulu pernah terjadi di Mesir ya, dengan segala tulanya itu. Nah, segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ya kita lihat dua orang saksi ini. Banyak orang tidak berani menafsirkannya secara literal. Mengapa? Karena mungkin rasanya terlalu dahsyat gitu ya, dua orang saksi ini. Tetapi kalau mengingat ya, tercatat di dalam Alkitab ya, hamba-hamba Tuhan, nabi ya, itu nabi baik Elia maupun Musa pernah melakukan itu, ya ini sama sekali tidak heran gitu. Sama sekali tidak heran ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lalu apa sekarang ini lalu ada nabi gitu. Lalu sekarang ini mereka mau sekolah nabi segala macam. Itu konyol, itu sesat namanya. Itu sesat ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, dulu pernah Tuhan banyak pakai nabi dan rasul ketika menurunkan wahyu, sampai wahyu diturunkan selesai, sampai kitab wahyu yang kita sedang bahas ini, pasal terakhir, ayat terakhir ya, maka Tuhan tidak mengangkat nabi lagi, Tuhan tidak mengangkat rasul lagi. Nah, sekarang ini, zaman sekarang ini adalah zaman kita hidup ya sesuai dengan Alkitab yang selesai ditulis gitu. Sampai kapan? Sampai hari pengangkatan ya. Sampai hari pengangkatan. Jadi sampai hari pengangkatan tidak akan ada nabi lagi, tidak akan ada rasul lagi. Ya, tidak ada juga orang yang katanya ya, oh, jabatan nabi sudah tidak ada, tapi karunia nabi masih ada. Itu konyol ya. Itu pernyataan yang paling konyol yang saya pernah dengar itu. Ya, bagaimana jabatan nabi sudah tidak ada tapi karunia nabi masih ada gitu. Mana mungkin bisa begitu punya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, masa ada bilang begini, ini apa, katakanlah ya gini ya, tukang masak sudah tidak ada ya, tapi orang-orang yang masak masih banyak gitu. Yang orang-orang yang masak ya tukang masak lah dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini kadang-kadang kita bingung dengan orang yang membuat pernyataan tapi tidak mengerti apa yang dia nyatakan gitu. Jadi akhirnya makin kacau gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi sekarang ini tidak ada nabi dan tidak ada rasul lagi. Dan tidak ada karunia nabi juga, tidak ada karunia rasul lagi. Jadi tidak ada orang yang bernubuat lagi ya, semua yang bernubuat itu bukan berasal dari Tuhan. Jelas itu bukan berasal dari Tuhan ya. Nah, jadi sejak pewahyuan terakhir ya, di Pulau Patmos ini yang sedang kita bahas ini, itu sudah menutup semuanya dan tidak ada lagi. Sampai kapan? Sampai hari pengangkatan. Ingat baik-baik, sampai hari pengangkatan. Nah, sesudah hari pengangkatan ini masuk masa tribulation. Nah, masuk masa tribulation ini dua orang saksi ya, nabi diturunkan ya, bahkan mereka begitu berkuasa namanya, menutup langit tidak hujan, sampai mereka mengubah air menjadi darah, dan mereka bisa mendatangkan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kemudian ayat 7 katanya, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, ini 3,5 tahun mereka bersaksi gitu, maka binatang yang muncul dari jurang maut, itu yang di pasal berapa? Di pasal 9 itu, yang jurang muncul dari jurang maut itu ya, yang katanya ya, pintu dibukakan ya, pintu lubang maut dibuka, lalu naik ke asap, kemudian ada ya dari ini ya, jurang maut itu, nah muncul katanya, ini sini kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka. Wah, akan memerangi mereka. Karena apa? Tidak tahan dengan kesaksian mereka, tidak kuat untuk mendengarkan khotbah mereka. Khotbah mereka itu sangat pedas gitu. Karena ini orang-orang berdosa itu tidak kuat mendengarkan khotbah yang benar. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Ini orang-orang berdosa, orang-orang Kristen yang tidak lahir baru ya. Mereka mencari gereja yang ini ya, yang kompromistis ya. Mereka mencari gereja yang ya, kalau bisa pengajarannya jangan terlalu keras gitu. Mengapa? Ya sebab dianya nggak tahan dengar khotbah di situ gitu. Kalau bisa khotbahnya yang banyak kompromi gitu ya. Khotbahnya jangan yang keras-keras ya gitu. Biasanya begitu. Kalau khotbah keras-keras nggak tahan ya, nggak tahan bisa pergi gitu. Nah, mereka mau cari yang ya khotbahnya itu bersifat ya, menghiburkan gitu ya, yang menyenangkan hati, yaitu banyak lawaknya gitu, banyak apa, cerita dongeng kakek dan nenek tua gitu, yang macam begitu, itu khotbah yang disukai ya. Tapi khotbah yang keras seperti yang disampaikan oleh dua saksi ini, wah, ini tidak enak didengar katanya. Akhirnya maka mereka memerangi katanya, memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Wah, dua saksi ini kalah. Anak pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa katanya? Apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, karena kesaksian mereka sudah selesai gitu ya. Jadi Tuhan sudah mengizinkan itu terjadi, you know? Dan ayat yang ke-8, dan mayat mereka katanya akan terletak ya di atas jalan raya kota besar. Kota besar mana? Nah, untung di sini ada kasih tahu ya. Kota besar mana? Yang secara rohani, karena tidak literal dia ada bilang nih, secara rohani karena disebut Sodom dan Mesir katanya, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Nah, di mana Tuhan disalibkan? Yaitu di Yerusalem. Nah, rupanya kota ini maksudnya kota Yerusalem ini ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, mayat mereka diletakkan di jalan raya katanya. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku bangsa, bahasa dan kaum melihat mayat mereka. Anda bisa bayangkan, ini kalau 100 tahun yang lalu, apa 200-300 tahun yang lalu ini dibaca, pada zamannya Martin Luther segala macam ini dibaca, mereka heran bagaimana caranya orang di India bisa lihat di Yerusalem gitu, bagaimana caranya ya toh. Tapi sekarang sudah tidak heran ya, sekarang tidak heran. Nah, bisa nggak orang seluruh dunia melihat mayat itu? Oh iya, siaran langsung ya, jadi semuanya sudah bisa lihat, semua channel televisi pasti mengambil berita itu ya, dan bisa melihat mayat mereka ada di jalanan gitu ya, mayat mereka ada di jalanan, terletak ya di kota, secara rohani ini kota Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan ya. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku bangsa katanya semuanya melihat katanya, dan katanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Mengapa? Karena mau show dulu ya, mau kasih lihat bahwa toh lihatlah, nah omong besar kamu ya, khotbahnya galak sekali, lo kalah juga gitu mungkin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, sehingga tidak boleh dikuburkan katanya. Dan ayat 10, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira. Rupanya kalau begitu mereka memihak kepada ini binatang yang keluar dari jurang itu ya. Mereka bergembira, dua nabi ini sudah dihabiskan. Mengapa katanya? Nah, katanya di sini ya, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Oh, kok mereka bisa menyiksa orang? Ya, khotbah mereka yang terus terang, khotbah mereka yang pedas itu, khotbah mereka yang menyatakan kebenaran, khotbah mereka yang mengecam homoseks itu sudah gerah gitu ya, sudah nggak tahan-tahan lagi gitu ya. Waduh ya, geramnya bukan main. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, nah jadi khotbah-khotbah mereka yang pedas, yang keras itu ya, yang telah menyiksa orang di atas muka bumi ini ya, khotbah mereka yang menegur kumpul kebo, menegur poligami segala macam, itu membuat telinga banyak orang tuh pedas rasanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, katanya mereka diam di atas bumi bergembira dia mati ya, bersuka cita atas mereka itu, dan makan berpesta, saling mengirim hadiah katanya ya, karena senang dua orang itu yang khotbah menentang mereka sudah mati rupanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, memang ya, memang sesuai juga yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus ya, dinubuatkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang keempat katanya. Di situ karena akan datang ayat 3. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 katanya, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat katanya. Pokoknya ajaran sehat enggak bisa diterima gitu ya. Tetapi katanya mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan daging, keinginan telinganya. Jadi mengumpulkan guru-guru palsu ya, guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, gimana cara orang mengumpulkan guru-guru untuk menyenangkan telinganya? Pakai apa? Pakai amplop, ya, pakai amplop, pakai duit gitu ya. Sekarang mau undang siapa khotbah? Asal dikasih amplop mereka datang katanya. Nah datangnya khotbahnya sesuai dengan pesanan. Sesuai dengan ini ya, ini permintaan gitu ya, jangan khotbah yang keras-keras di sini Pak ya, jangan bikin kaget mereka ya. Kalau saya yang khotbah biasanya kalau dipesenin begini justru saya pilih yang paling keras biasanya. Mengapa? Ya karena sebenarnya yang diperlukan itulah yang keras kalau begitu ya. Pengkhotbah jangan berkhotbah untuk menghibur orang, jangan berkhotbah untuk berharap supaya lain kali diundang lagi ya, atau supaya bisa dapat amplopnya, itu jangan ya. Nah itu salah besar ya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, mari mendekati akhir zaman Tuhan datang ya, kita bertugas dengan baik, kita betul-betul berkhotbah sesuai dengan apa yang benar gitu, nyatakanlah ya. Tuhan membutuhkan hamba Tuhan yang model begini zaman sekarang ini. Kalau hamba Tuhan yang sekedar khotbah untuk menyenangkan telinga orang, itu Tuhan tidak perlu yang macam begitu ya. Tuhan tidak perlu ya. Yang perlukan itu hanya manusia. Tuhan tidak perlu yang macam begitu. Oh pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat orang-orang yang diam di bumi bersuka cita, dua saksi itu mati, mereka malah senang saling kasih hadiah ya. Dan katanya khotbah keduanya sudah menjadi siksa bagi mereka. Ayat 11 katanya, 3,5 hari kemudian. Wah, 3,5 hari kemudian ya. Jadi kalau Tuhan 3 hari kemudian bangkit gitu ya. Ini 3,5 hari kemudian ya, roh kehidupan dari Allah katanya masuk ke dalam mereka sehingga mereka bangkit katanya. Waduh ya. Maksud orang tidak menguburkan mereka adalah supaya disaksikan bahwa mereka itu sudah kalah, biar seluruh dunia puas, biar itu ditayang langsung, seluruh televisi relay ke sana dan bisa menyaksikan bahwa ini orang yang berkhotbah begitu keras ternyata mati gitu. Malah ya sekarang tiba-tiba dia hidup kembali. Pasti ini semua televisi juga jadi tertarik dan menyorot ya, sehingga katanya mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Waduh, ya tentu sangat takut ya. Sekarang ya 3,5 hari sudah mati di jalanan begitu, tiba-tiba bangkit, bayangkan ya. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring gitu ya. Orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Dan lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Tayang langsung rupanya ya, mereka berdua terangkat naik ke surga seperti Tuhan mereka juga ya, diselubungi oleh awan gitu ya. Jadi dua orang saksi yang gagah perkasa, dua orang pengkhotbah yang tanpa kompromi, dua orang pengkhotbah yang sungguh berani menyatakan apa yang salah, menyatakan teologi yang benar, menyatakan apa yang patut dinyatakan. Nah, dua orang pengkhotbah yang hebat ini naik sekarang ya, naik ya, disaksikan oleh semua orang ya, televisi tayang langsung semuanya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita tidak tahu ya apakah kemajuan teknologi akan sampai batas televisi ini atau lebih canggih lagi dari ini. Nah masalah telepon juga ya, telepon itu mereka yang 3-40 tahun yang lalu, sekarang lihat kita pegang handphone mereka bisa, matanya bisa terbelalak. Rupanya kamu jalan-jalan bisa ngomong dengan orang di rumah ya. Wah, saya ingat waktu saya kecil ya, waktu saya kecil saya melihat papa saya telepon, itu teleponnya diengkol kayak sepeda gitu, nging sampai begitu. Waduh, kok sulit amat telepon pakai diengkol begitu. begitu ya. Nah sekarang begitu enak ya, sekarang begitu enak. Bahkan nomornya sekarang nggak usah susah pencet, sudah di save gitu semuanya. Oh ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus, apakah kemajuan teknologi akan sampai nanti satu hari kita nggak pakai alat lagi handphone begitu? Tiap-tiap orang punya nomor, kita tinggal berkata bahwa ya silakan masuk nomor sekian saya 4755 gitu, silakan masuk ya, bicara gitu ya. Oh ya, kita tidak tahu ya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu ketika kita baca kitab Wahyu ini adalah nubuatan tentang masa depan yang jauh di depan. Banyak orang sudah merasa wah ini sulit untuk difahami ya. Betul ya, memang kita coba memahami sesuatu yang masih jauh di depan kita, kadang-kadang kita mengalami kesulitan juga. Tetapi ya setidaknya kita sudah mencoba untuk memahaminya. Oke, ayat yang ke-13, pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Oh, gempa bumi yang dahsyat ya terjadi di Yerusalem ya. Dan katanya 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Wah, 7.000 orang mati ya. Bayangkan ya, oleh gempa bumi itu. Dan katanya orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Kalau bicara soal gempa bumi, ya tanya sama orang di pesisir Sumatera di sana itu yang ini ya dalam apa, rangkaian gunung berapi, rangkaian ini ya, katanya pertemuan lempengan bumi ini, ya itu gempa bumi sungguh mengerikan ya, dahsyat sekali. Wah, ya orang Indonesia sudah tidak asing dengan gempa bumi. Ya. Ini dalam ini ya 5-6 tahun terakhir ini ya, ini gempa bumi terus ya kelihatannya ini apa, bumi bagian dalam di bawah Indonesia ini bergejolak ya. Gunung Merapi mau meletus lagi di Jawa Timur sana ya, ada lumpur lagi yang sembur keluar ya, di sumur penduduk ada keluar itu gas lagi ya, segala macam menandakan bahwa ada pergolakan di dalam bumi di bawah Indonesia ini. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya bukan di Indonesia saja ya, rupanya Alkitab mencatat ya di daerah Timur Tengah, di mana-mana, nah gempa bumi akan terjadi. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya kita ini tinggal di atas api nih ya, kita tinggal di atas api, di bawah kita itu api yang besar sekali. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda kalau tidak hidup berharap kepada Tuhan ya, hidup memandang kepada Tuhan sementara tinggal di atas api. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya Tuhan tidak mau kita menaruh harta kita di muka bumi ini, karena ini di atas api ya. Oleh sebab itulah Tuhan berkata, simpanlah hartamu di sorga di sana ya, karena di bumi ini ya selain ada ngengat dan karat yang akan merusakannya, dan juga ya kalau ini pulau bisa tenggelam ya, dan kemudian bumi bisa bergoyang ya, bergejolak, rumah bisa roboh ya, toh Gunung Merapi bisa meletus. Oh terlalu banyak malapetaka yang bisa menimpa di muka bumi ini kalau kita mau mencatatnya dan mendaftarnya itu. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berbahagialah engkau kalau engkau sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Karena apa? Ketika bumi ini bergoyang dan apapun yang terjadi, tidak ada problem lagi bagi saya. Saya pasti masuk surga. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apakah Anda pasti masuk surga? Ah, kalau bicara soal gempa bumi, oh kalau gempa bumi sikat Jakarta ini, ya enggak usah yang dahsyat lah, 7 skala Richter, kita lihat aja itu ya, tuh di Tamrin punya gedung itu masih ada enggak yang berdiri di situ gitu, dan di Sudirman segala macam itu ya, tuh yang tinggal di apartemen yang tinggi-tinggi itu ya enggak, baru gempanya masih di Bengkulu sana gitu, di sini sudah, wih yang di atas itu rasanya gimana ya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah mau lari kemana? Nah, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Saya kasih tahu, tempatnya satu-satunya adalah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita dapatkan kepastian masuk surga. Kita sudah tidak ada masalah lagi mau gempa di mana, mau berapa skala Richter, itu tidak ada masalah sama sekali. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dapatkanlah kepastian masuk surga. Itu termahal, terpenting, ya, terutama. yaitu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bertobat itu artinya mengaku diri orang berdosa dan menyesali dosa yang telah kita perbuat. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya apa? Percaya bahwa Yesus sudah dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Saya percaya Yesus dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Dan sekarang saya mengaminkan, saya menyetujui bahwa saya hidup bagi dia. Saya hidup bagi dia. Dia mati bagi saya. Saya hidup bagi dia. Ah, ini indah sekali. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-15 katanya, lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Nah sekarang ini pengamatannya pindah ke sorga di sana ya, pindah ke sorga. Nah terdengarlah suara nyaring di sorga katanya. Oh, suara berseru di sorga katanya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan katanya ya, dan dia yang diurapinya ya, yaitu Tuhan Yesus, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan Yesus itu adalah imam besar dan dia adalah raja, dan kita orang yang percaya kepadanya, kita juga imam ya, kita juga imam, imamat yang rajani, karena kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, gereja yang benar tidak ada jabatan imam di dalamnya, tidak ada, tidak boleh ada. Dan gereja yang benar tidak boleh juga ada praktek keimamatan di dalamnya. Tidak ada acara berkat memberkat orang. Acara berkat memberkat orang, menumpangkan tangan orang dan mengangkat tangan, menumpangkan pada waktu doksologi terakhir kebaktian. Itu adalah praktek keimamatan. Ingat baik-baik itu. Itu praktek keimamatan. Itu tidak boleh dilakukan punya. Ya. Itu tidak boleh dilakukan. Ya, tidak ada orang yang boleh berlagak menjadi imam atas orang lain. Dan jangan ada orang Kristen yang mau diimamkan oleh orang lain juga, karena tidak boleh itu. Nah, katanya, dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah ketika seruan itu dilaksanakan ya. Sambil berkata, mereka berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar, ya memangku kuasamu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai raja. Menggenapi apa yang dijanjikan kepada Daud, yaitu sebagai apa? Sebagai raja keturunan Daud, akan memerintah kerajaan 1000 tahun. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di akhir ya, setelah 2 saksi ini naik, jadi 3,5 tahun plus 3,5 tahun, jadi 7 tahun. Tuhan datang ya, Tuhan datang memerintah sebagai raja ya, memasuki kerajaan 1000 tahun. Nah, tetapi masih ada beberapa peristiwa lagi yang akan terjadi gitu ya. Dan katanya semua bangsa telah marah, sebuah bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mau orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada waktu Tuhan datang, lihat ya, dia akan membinasakan ya, orang yang membinasa bumi katanya, dan dia akan menghakimi orang mati dan orang hidup, dan akan memberi upah kepada nabi-nabinya dan orang-orang kudus. Jadi begini ya, ada yang senang, ada yang tidak senang ini. Tuhan datang, ada yang senang, ada yang tidak senang. Yang dapat upah ya senang gitu ya. Yang malah dapat hukuman enggak senang gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda posisinya mana? Anda posisinya mana? Anda yang dapat upah, Anda yang senang gitu, Anda yang hidup kekal, Anda akan memerintah bersama Tuhan, atau Anda yang kena tegur, akan dihantam, akan dihukum oleh Tuhan? Anda yang mana? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, saya pasti akan dikasih hadiah ya, setidak-tidaknya ya, hadiah kecil sajalah Tuhan ya. Oleh sebab itu saya bergembira kalau Tuhan datang. Oleh sebab itu ya, pengkhotbah di EBK ini, kita bukan menyapa shalom shalom, bukan, kita menyapa apa? Maranatha, Tuhan segeralah datang. Kenapa? Karena kita adalah orang yang senang dia datang cepat gitu. Ya, Tuhan datanglah segera, secepat mungkin ya, secepat mungkin datang. Nah, kita lihat di sini, katanya, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat di bumi. Terbuka bait suci di sorga di sana, dan di bumi terjadi apa? Ini guru, kilat, ya, dan guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat di bumi ini. Malapetaka besar di bumi ini terjadi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sungguh adalah sesuatu yang sangat indah, ya, ketuhan datang bagi orang yang mengasihinya, bagi orang yang dikasihinya. Tetapi sungguh itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat, amat dahsyat, mengerikan bagi orang yang tidak percaya kepadanya, bagi orang yang tidak mengasihinya, bagi orang yang tidak melakukan kehendaknya. Oh, adalah hal yang mengerikan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita menjelang kedatangan Tuhan, kita lebih setia lagi, kita lebih beriman lagi. Saya ingin katakan kepada Anda bahwa jikalau Anda telah mendapatkan, ya, jikalau Anda telah mendapatkan kepastian masuk surga, itu bagus, ya. Itu adalah terbaik. Itu adalah yang terutama, terpenting. Setelah Anda mendapatkan kepastian masuk surga, ya, mendapatkan jaminan kepastian masuk surga, hal berikutnya itu apa? Hal yang berikutnya adalah dapatkanlah gereja yang benar, yang alkitabiah. Itu nomor dua penting, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Itu nomor dua penting, ya. Yaitu mendapatkan gereja yang benar-benar alkitabiah, mendapatkan gereja yang sungguh bisa membuat iman Anda bertumbuh dan bergairah menantikan kedatangan Tuhan. Ah, itu penting. Ya, jadi nomor satu penting adalah mendapatkan kepastian masuk surga. Nomor dua penting itu adalah mendapatkan gereja yang alkitabiah. Ah, oke. Okay. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih kami sudah mempelajari firman-Mu, Wahyu pasal yang ke-11. Mohon Tuhan pimpin, mohon Tuhan berkati. Biarlah apa yang sudah disampaikan, diuraikan, sungguh akan disimpan baik-baik oleh kami semua sampai Engkau datang, ya Tuhan, atau kami yang pergi kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya kembalikan kepada operator, silakan.